apa yang terjadi di dalam cintaku hingga kamu berubah sikapmu tak seperti kamu yang ku kenal dulu. Kini aku redam semua amarahmu, jujur tak sanggup lagi aku menyerah. Dan biarkan ku pergi meninggalkan dirimu. Dan biarkan ku pergi.